ya, akan dibagi di makanan, dibagi makanan, bunga tidak bu? Bunga-bunga nuhente-hente, mangga, ya, dari tanaman pangan yang kepala dinasnya yaitu Bapak Insinyur Endang Sukarsa, Sekretaris Bapak Agus Ismail, dan kami pun juga mengucapkan terima kasih kepada BNPB, ya, Badan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Subang atas koordinatornya Om Pedro. Om Pedro, terima kasih banget dan cukup sibuk banget kepada Kepala Bagian Kesra Seta Kabupaten Subang yang nampak sekali kepala bagiannya Bapak Anhadari beserta Bapak Iwan Rudianto. Terima kasih banget yang sejak tadi pagi dengan luhlahnya begitu, ya, sehingga mudah-mudahan kita berdoa bersama ibu-ibu dan bapak yang sudah berada di sini untuk tidak terjadi hujan kembali. Amin. Betul tidak? Yuk, beri nama nih. Oh iya, mari sambil menunggu pembagian makanan dari Dinas Tanaman Pangan, kita simak bersama satu buah lagu dengan judul Muhasabah Cinta. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. kasih kepada anak-anak kita dari Madrasah Aliyah Negeri Subang. Yang saya hormati, perlu diinformasikan, kelihatan tepat sekali saya sudah memilah antara untuk ibu-ibu duduk dengan bapak-bapak. Tetapi bapak-bapak nampaknya masih berdiri, ya. Disilakan untuk bapak-bapak mulai dari batas saya berdiri ke sana lurus ke sebelah barat, ya. Saya terbesar-besar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, dan kami ucapkan selamat datang kepada kaum muslimin wal muslimat. Dipersilakan untuk duduknya, ya. Untuk duduknya ibu, untuk ibu-ibu mengikuti ibu-ibu yang sudah duduk lebih dahulu, ya. Di sebelah sana nampak manis, semanis meskipun rada ini tuan nyebutnya. Bapak-bapak silakan untuk duduk, dan kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dari keamanan dari Polres Subang, terutama dari PM Bung Asternya, terima kasih banget, ya. Dan kepada tim-tim yang telah sukses atau menyukseskan kegiatan malam yang terakhir kegiatan hari ulang tahun 69 Kabupaten Subang di tahun 2017. Bapak Ibu masih bersama kami, yaitu Marawis dari Madrasah Aliyah Negeri Subang. Dan perlu diketahui bahwa ini Marawis pada tahun 2016 menjadi juara pertama. Tepuk tangan kali ini. Juara pertama tingkat provinsi. Dan bapak-bapak silakan, adik-adik sudah aja duduk di sana, adik-adik, ya. Nah, dan nanti sebelum A'agim dimulai, ya, A'agim dimulai, ini ada untuk pengisian waktu, ada Ustadah Cilik, Saudari Fitri Nurbaeti, ya, di bangku SD kelas berapa, Bu? Dan pernah ceramah di SCTP dengan kuya-kuya itu, ya. Dan pernah di Kalimantan dan di Pamanukan, itu pada ulang tahun Kecamatan Pamanukan dengan Tinatun waktu itu, dan di dengan Mr. Limbad. Itu ada pengisian ceramah, mungkin tidak begitu lama, ya. Dan nanti, dan kami informasikan pula bahwa nanti dari Badan Tanaman Pangan, dari Dinas Tanaman Pangan akan membagi-bagikan makanan, ya. Dengan kegiatan ini baru pertama kali diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang, yaitu gerakan pangan lokal. Ini merupakan membudayakan kembangan lokal, bukan hanya akan menghilangkan ketergantungan pada salah satu makanan pokok saja, tapi juga menambah asupan gizi yang lebih beragam, meningkatkan kesejahteraan petani, serta membangkitkan perekonomian. Tujuan kegiatan gerakan pangan lokal untuk membangkitkan kesadaran masyarakat untuk bangga pada pangan lokal. Jadi makanannya ibu, bapak, non beras dan non terigu, ya. Jadi asli dari singkong, ubi, jagung, talas, ganyong, gadung, kentang dan pisang. Ya, nanti dibagikan, ya. Ada petugasnya dari Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Subang. Kepala dinasnya itu Bapak Insinyur Endang Sutarsa dan sekretarisnya Bapak Agus Ismail. Nanti ada petugas yang telah siap sebanyak 3.000, ya, 3.000 dus. Mungkin yang hadir kaum muslimin wal muslimat pasti seluruhnya kebagian. Mudah-mudahan, amin. Dan selanjutnya, mari kita sama-sama sambil menunggu kaum muslimin wal muslimat yang masih di jalan, ya, dan sambil menunggu A'agim, ya, sudah ada di kita ini, di sekitar Pemda Subang ini, sudah ada, dan sudah ketemu dengan Ibu PLT Bupati Subang. Mari kita sama-sama untuk mendengarkan lagu khas Kabupaten Subang dengan instrumen atau arsmen asli hasil Madrasah Aliyah Negeri Subang, ciptaannya Bapak Haji Uteng Sukendar. Untuk itu dengan lagu Subang Motekar. Kelana yang bau ya. Sampurasun Subang, urang Subang. Subang. Ibu ingat batas Bu di pas di sini ke sebelah timur untuk ibu-ibu dan ke sebelah barat untuk bapak-bapak. Dan ibu-ibu yang di sini coba untuk memegang pundaknya ibu-ibu yang di depan semuanya. Untuk memegang pundak yang di depan. Ya. Ya, coba ibu-ibu untuk memegang pundak yang di depan, ya, ibu-ibu yang sudah hadir, ya. Silakan ibu-ibu, Bu, pegang pundak yang di depan, ya. Sambil mijit, sambil pijitin yang di depan. Ya, benar-benar. Ibu-ibu silakan untuk mulai mijitin ibu yang di depan. Maksudnya untuk membuat sahab agar lurus, Bu, ya. Dan nampak sekali terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah duduk. Terima kasih. Ya. Hadirin yang berbahagia, barusan kita dengarkan dengan sebuah lagu Subang Motekar, ciptaan bersama Ibu Haja Imas beserta Bapak Haji Uteng di Marawis, dibawakan oleh Marawis Man Subang yang cukup kece-kece banget. Apalagi sang playernya, yang playernya wow gitu. Silakan bapak-bapak kalau mau duduk dari sekarang silakan, tetapi ada batas, ini lurus, ya. Jadi maksudnya kenapa? Jadi ibu jeung bapak teh tong ngahiji bisi pacampur getih. Nah, gitu. Makanya ada batas, ya. Nah, undenya ngomong teh. Masih ada lagu dari Man? Masih. Bu, tetap saya tadi informasikan beberapa kali ada makanan gratis, ya. Makanan gratis dari Dinas Tanaman Pangan. Nanti kalau sudah ibu-ibu dengan bapak-bapak duduk dengan aman, dengan enak gitu, ya. Jadi membagikan makanannya. Terima kasih kepada anak-anak kita dari Man Subang. Dan ibu bapak yang saya hormati, tetap ini ada batas. Mana tadi teh batas teh? Ini, nah, dilowongkan ibu. Ulah ngahiji sareng bapak-bapak bisi pacampur getih. Sok punten bisa. Bapak ibu anu sami kusimi kuring dipihormat, insyaallah mari kita sama-sama untuk mendengarkan tausiah dari ustadah kecil, ya, saudari Fitri Nurbaiti, ya, masih duduk di bangku SD yaitu kelas 6. Kepada ustadah Fitri Nurbaiti dipersilahkan. Dan tetap, ya, Nanti tunggu makanan dibagikan ya dari ketahanan pangan Kabupaten Subang ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subang, orang Subang ke tanam pinang rapat-rapat, siapa tanam pasti dapat. Pak, Bu, lamun urang sadaya ngaku umatna Kanjeng Nabi Muhammad, yuk jawab salam putri nu sumangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disapalih kenca jawabna kurang kompak. Disapalih katuhu jawabna kurang serempak. Nu di tengah-tengah jawabna pada kirang sumanget. Wahid Aidon ya Pak, Bu. Mangga Neng, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakot kanalakum pir wasulillah uswatun hasanah. Pakola Nabi sallallahu alaihi wasallam, inama buistu mi utami makalimal ahlak. Robi syohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan milisani yap kauhu kauli. Subhanallazi asro bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-Ayah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para tamu undangan hormaten simkuring, Bapak Dispemda beserta staf dan jajarannya hormaten simkuring, Bapak-bapak camat beserta staf dan jajarannya hormaten simkuring, khususnya camat Pagaden, Padadang hormaten simkuring, bapak-bapak ibu guru SDN Dwi Dharma sareng guru Nusanesna hormaten simkuring. Para sesepuh, para inohong-inohong kota Subang hormaten simkuring. Ka Bapak Dispar, Pak Haji Asep hormaten simkuring. Ibu Bupati Bu Haji Imas hormaten simkuring. Pertama-tama, hayu urang panjatkeun puja-puji sinarang syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos masihan kanikmatan sareng kasehatan ka urang sadaya, nyaeta nikmat iman sinarang nikmat Islam. Salawat sinarang salam hayu urang curahkeun kanggo junjunan urang sadaya, nyaeta Kanjeng Nabi Habibanna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para keluargana, para sahabatna, tabiin tabiatna, sampailah ka urang sadaya para umatna. Alhamdulillah, urang sadaya tiasa ngariung mungpulung, bongkok ngaronyok, ngaleut ngengkeuy ngabandaleut, jauh diteang anggang dijugjug. Dina ieu acara ulang tahun Kota Subang anu ka 69 sareng judulna meningkatkan pendidikan agar Subang maju dan berilmu. Hadirin rahimakumullah. Durasi Neng, durasi. Langsung ya. Hadirin rahimakumullah, suatu kehormatan kanggo abdi tiasa tampil di dieu walaupun waktosna teu laminya, Bu, Pak. Neng. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sadaya anak aya nu apal ka putri aya nu henteu, mangga urang tepangan heula. Bu, Pak, nepangkeun nami abdi teh Fitri Nurbaeti, panggilanana Putri. Abdi teh nembe calik di kelas 6 SDN Dwi Dharma. Rumahna di dusun Sembung 1 Jalan RT 4 RW 2. Anakna mamah neneng, bapakna bapak Didin. Nuka telahna Putri Bunda Boneka Ucil. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang Putri coba lagi di kota Subang kanggo menguji mental etang-etang belajar bicara sama orang Subang. Setelah melang-lang buana kemana-mana, maaf ya Bu, Pak, iya mah sanes nyombongkeun diri. Tapi ini mah intermeso aja. Putri udah ke Kalimantan, Karawang, dan Purwakarta, seueur deui kota nu sanesna. Bu, Pak, mangga hayu urang lajengkeun tausiahna ngarah entong nyangkolong kana waktos. Tah Bu, Pak, hadirin rahimakumullah. Ulang tahun kota Subang acarana teh bertepatan dengan rajabna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi anu judulna meningkatkan pendidikan agar kota Subang maju dan berilmu. Subang kena bersih, anyar jeung motekar. Satuju teu, Bu, Pak? Satuju, Neng, satuju. Putri mau tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, apakah Subang mau maju enggak, Bu, Pak? Mau. Gampang cara nakil, Bu, Pak. Kumaha eta teh? Urang teh kedah ngagaduhan dua senjata nu ampuh, nyaeta lewat pendidikan ilmu sareng pendidikan akhlak. Ahanya. Bu, Pak, seorang anak lahir ke alam dunia pasti bagja dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Ia dibekali pendidikan sareng ilmu. Kerjana gampang, seueur uang, hirupna senang. Rumah tinggi menjulang, eta teh berkat ilmu. Nya, Bu, Pak. Nya. Alhamdulillah. Akhlak. Allah pernah bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi biilmi." Waman aroda ahirwah pa'alaihi bi'ilmi. Waman aroda huma pa'alaihi bi'ilmi. Nuhartosna, barang saha jalma nuhayang bagja di dunia akhirat, maka anjeuna kedah ngagaduhan ilmu. Barang saha jalma nuhayang bagja akhirat, maka anjeuna kedah gaduh ilmu. Dan barang saha jalma nu hayang bagja dunia akhirat, maka anjeuna kedah gaduh pendidikan sareng ilmu. Ka mana ieu teh geningan teh sareng rumanget, Bu, Pak? Teuing atuh eta ka mana nya geulis? Tapi Bu, Pak, lamun urang teu gaduh pendidikan sareng ilmu, hirupna terlantar, kerjana sukar, jalan kesasar, perut lapar, hutang besar, rumah dibongkar, tidur ditikar, istri nanyakar, anakna jadi pada liar, na'udzubillahimin zalik. Hadirin rahimakumullah. Bu, Pak, nuka duanya eta pendidikan akhlak. Tah ieu nu paling penting pikeun urang sararea teh. Komodei di jaman ayeuna mah negara urang teh digoncangkeun ku krisis akhlak nu teu hade sampai-sampai Subang terkena ibasna. Para pembesar ibu-ibu, bapak-bapak sadayana aya di dieu. Putri minta maaf, hampura bilih aya nu teu raos manah nu kasinggung. Jangan marah ya. Da Putri mah masih kecil, belum tahu apa-apa, tapi kecil-kecil cabai rawit. Soalna Subang kedah bersih tina krisis akhlak nu teu hade. Betul. Tah Bu, Pak, 1 juta. 1 juta, Neng. Ayeuna mah seueur jalmi pinter tapi kabalinger. Betul itu, Neng, betul. Seueur pejabat anu bejat. Iya. Seueur konglomerat anu jahat. Seueur masyarakat anu maksiat. Di media massa seperti majalah, koran, dan media elektronika seperti di TV, radio, dan sebagainya. Sering kita jumpai nu akhlakna bejat, mengganggu masyarakat, meresahkan rakyat yang ditangkap atau bersembunyi di tempat gelap, atau buron ke Cilacap seperti di akhirat akan diazab na'udzubillahi min zalik. Kecuali jika orang yang bertobat, alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, kehela. Saencan Putri lanjengkeun tausiahna, Putri mah hoyong disawer heula ah. Nah, disawernya ka mana Neng Ibu Bupati? Tah aya Pak Ustad tah. Aya ibu-ibu nu sanes, ibu-ibu we anu para nyawerna. Ah, khususna mah ka ibu-ibu bapak-bapak nu aya di dieu. Kawa Udin Uka. Tah, Wa Udin, Wa Udin. Kasararea we nya. Mangga Neng, mangga. Mangga atuh disawer heula ah, geus ah cicing we. Uluh-uluh, lanjutkan atuh Neng. Sawer heula. Gitu. Kamana Wa Uka, Wa Ukanya? Wa Udin kaget, Pak Sekmat, Pak Camat, Pak Gaden. Hayuh gerak ye, sakedap we heulanya. Hatur nun Pak, nyuhunkeun ieu na kaikhlasan karidoanana saurna teh Pak. Ulah koret Bu, Pak, da etang-etang keur ulang tahun Kota Subang nya. Mohon Neng, mohon ibadahnya Neng. Nya ibadah. Sok eta. Nyantos ah daripada nyangkolong kana waktos mending lajengkeun we. Mangga, mangga. Hadirin rahimakumullah. Mangkana Bu, Pak. Urang wajib pasihkeun akhlak nu berguna bagi nusa jeung bangsa, ka anak-anak urang, ngarah anak urang jadi anak nu saleh-saleha. Amin. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Terutama guna bagi keluarga jeung masyarakat. Hatur nuhun. Tah aya nu nyawer euy. Jazaka Allah khairon kasyiro. Ibarat kertas putih yang belum terkena noda tinta. Jalmi nusen jalmi nusen mana jalmi nusen lamun ayah jarum nu potong tong disimpan di napati besi ya bu pak ya neng lamun ayah kata nu salah please deh putri tong dilaporkan ke polisinya bu pak dalam mobil tau syah yang buruk jangan diambil seninten buah seninten seninten di parapatan hapunten abi hapunten bilih ayah kalepatan hamdan wa nikmah wa syukron lillah wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun bu pak. Terima kasih, tepuk tangan buat Ustazah Fitri. Ya. Di batas mana ya? Ibu bapak, paratos ayah, makanan. Ya. Terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan yang telah membagikan makanan non beras dan non terigu. Ya. Asli dari talas, singkong, ya, campuran. Itu tapi enak banget, ya, enak banget. Oh belum? Yuk ibu buat popoloto, nyebut belum deh. Yuk ibu langsung jadi inung tere halus ya. Mau popoloto ibu, jadi belum ibu? Betul tidak? Terima kasih, ya, dan selanjutnya sambil menunggu Bapak Ustadz ya, Bapak Kiai Haji A atau A'agim ya, kita dengarkan sama-sama dari Marawis dari Madrasah Aliyah Negeri Subah. Yes, terima kasih. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat, nampak sekali meskipun saya tadi mengatur bahwa ibu-ibu di sebelah timur, bapak-bapak di sebelah barat, tapi itulah memang apa adanya, mohon maaf ya, andai kata saya mengatur. Dan selanjutnya mari sama-sama, masih berapa lampu lagi? Terus ya. Sambil menunggu Ibu PLT Subang beserta Agil, ya mari silakan. Ya, dengan sebuah lagu Kun Anta. Thank you.

Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu PLT Bupati Subang, Ibu Hajah Imas Elunisi, beserta Ahlan wa Syahlan, kepada Al-Mukarum Kiai Haji A'abim. Ya, dipersilakan. Dan saya akan mencoba untuk warga masyarakat untuk salam Raya Subang dulu. Kalau saya bilang sampurasun, jawabnya Subang, Urang Subang, Karya Utama Satya Nagara. Coba sekali lagi. Sampurasun, Subang, Urang Subang, Karya Utama Satya Nagara. Dan ucapan sekali lagi kepada Ibu PLT Bupati Subang dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Subang beserta Ketua DPRD Kabupaten Subang dan jajarannya, ya, dan ahlan wa sahlan kepada Bapak Al-Mukarom Kiai Haji A'abim, ya, dipersilakan. Dan sama-sama kita simak dengan sebuah lagu terakhir dari Madrasah Aliyah Negeri Subang, pimpinan Bapak Haji Jijib. Selamat mendengarkan. Sampurasun, Subang, Urang Subang. Oh, Terima kasih dan diperketahui oleh Bapak Al-Mukarom Subang Otekar karya Ibu Haja Imas sama Bapak Haji Uteng. Terima kasih. Dan selanjutnya mohon maaf Ibu-ibu, kira-kiranya mengerti tidak Ibu? Betul tidak Ibu? Terima kasih. Saya selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa acara yaitu Bapak Al-Mukarom Muhiban SAG MSI. Dipersilahkan. Mohon perhatian kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk menempati tempat yang telah disediakan, karena saat lagi acara pengajian tablik akbar dalam rangka hari jadi Kabupaten Subang yang ke-69 tahun 2017 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahata bikulli syai'in ilma. والذي قال سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الدنيا وأخرى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرتضى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الآمن على وحي السماء وعلى آله وصحبه وذريته ومن اهتدى أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang terhormat PLT Bupati Subang Ibu Hajah Imas Aryumningsih SE, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Bapak Dr. Haji Abdurrahman MSI, Ketua DPRD Kabupaten Subang Bapak Insinyur Beni Rudiono, yang kami hormati para pimpinan Porkopinda Kabupaten Subang, Bapak Kapolres Subang dan Dim 0605 Subang dan Danut Surya Dharma Kalyati atau yang mewakili Bapak Kajari Subang, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Subang, juga yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Subang, yang terhormat Kiai Haji Musa Mutaklin, yang terhormat Kiai Haji Abdullah Ginastiar atau A'agim, yang alhamdulillah telah hadir di hadapan kita semua. Yang kami hormati para pejabat eselon 2, eselon 3 dan 4, juga para camat dan para kepala desa se-Kabupaten Subang beserta jajarannya. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para ajengan, para ustad dan ustazah, tokoh masyarakat, pimpinan ormas, para ketua majelis taklim beserta jamaahnya dan tamu undangan lainnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan atas izin Allah kita dapat hadir pada acara pengajian tablik akbar dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Subang yang ke-69 tahun 2017. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan mata acara pada pengajian tablik akbar dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Subang yang ke-69 tahun 2017 ini. Susunan mata acara adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan PLT Bupati Subang, yang keempat penyampaian uraian hikmah mauidhoh hasanah dilanjutkan dengan doa, dan yang kelima penutup. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihatin wa nas'aluka ridhaka ya Allah. Ibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mata acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Junaidi. Kepadanya kami persilahkan. Wow. Selanjutnya, sambutan PLT Bupati Subang akan disampaikan langsung oleh Yang Terhormat CSE kepada Ibu. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Subang, anyar. Urang Subang, karya utama Satya Negara. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin walali wasabi ajmain amma badu. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnasiar yang populernya disebut AA Gim. Yang saya hormati jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang bersama istri. Yang saya hormati DPRD Kabupaten Subang bersama anggota. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Pak Istri, dan pimpinan OPD, BUMN, BUMD, para camat dan kepala desa, para lurah Kabupaten Subang, para ketua partai politik, kepala Kementerian Agama Kabupaten Subang, ketua MOB Kabupaten Subang, Orasi Pemuda dan Wanita pimpinan lembaga Kabupaten Subang, insan pers, LSM, para ketua organisasi Islam Kabupaten Subang, saya hadirin yang tidak murni rasa hormat, terutama muslimin wa muslimat Kabupaten Subang yang hadir di sini, dimudah-mudahkan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama menjatuhkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam acara ulang tahun Kabupaten Subang yang ke-68. Dan alhamdulillah kita mendapatkan Bapak Kiai Agim yang sudah ada di tengah-tengah kita. Salawat dan salam kita limpahkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, terutama untuk kita sekalian selaku umat yang menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Terima kasih atas kehadiran AA di Kabupaten Subang, dan terima kasih juga kepada seluruh panitia dan semua masyarakat Subang yang beberapa hari belakang kita mengadakan kegiatan-kegiatan. Dan saya mohon doa restunya juga kami di pemerintah Kabupaten Subang, DPRD, mohon doa restu supaya kami bisa menjadi pemimpin yang amanah. Subang lebih maju ke depan. Juga mohon maaf bila belum bisa memuaskan masyarakat semuanya. Kami insya Allah akan berjuang terutama mengenai dan untuk kesejahteraan masyarakat semuanya. Kami sebagai pelayan masyarakat yang ingin betul-betul melayani masyarakat Kabupaten Subang, supaya Subang menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun warubur ghafur. Rasanya pasti sudah tidak aneh kalau saya bicara di sini. Dan rasanya mungkin tidak perlu juga. Karena pasti semua ini masyarakat sudah ingin sekali mendapat tausiah dari AA. Saya beri kesempatan AA yang selama-lamanya, seluas-luasnya, supaya kami semua mendapat ilmu, tambahan ilmu agama. Dan supaya Kabupaten Subang, terutama anak-anak muda, menjadi generasi penerus yang handal, yang bisa dibanggakan oleh kita semua. Jauh narkoba, juga masalah-masalah yang tidak positif. Insya Allah kami juga semua, terutama dengan Prokopinda, ini juga ada Pak Kejari, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danlanud, Pak Dasuka, dan Sudempom, apalagi Pak Sekda, semua hadir di sini, tidak ada lain. Kita akan bersama-sama mengambil hikmah dari Kiai, dan mudah-mudahan saya ingin generasi penerus Kabupaten Subang, generasi penerus yang akan membawa harum nama Kabupaten Subang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sambutan PLT Bupati Subang. Kami ucapkan terima kasih. Wa ta'ala. Selanjutnya mari kita simak uraian hikmah Mu'idhoh Hasanah pada pengajian tablik akbar dalam rangka hari jadi Kabupaten Subang yang ke-69 tahun 2017. Pada kesini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Ginabstiar atau Agim, pimpinan pesan, dan dilanjutkan dengan pembacaan doa sebagai penutup rangkaian acara pada malam ya. Yang terhormat Al-Mukarram Kiai Agim, waktu ya. Luas-luas. Alhamdulillah. Reverbnya dibuka sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berzikir sejenak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang engkau hadirkan menjadi hamba-hamba yang engkau kuatkan imannya, engkau muliakan akhlaknya, engkau indahkan hatinya, engkau ampuni seluruh dosanya. Ya Allah, jadikan malam ini malam yang penuh barokah, malam engkau buka hati yang masih tertutup, engkau cahayai hati yang gelap gulita, engkau lapangkan hati yang sempit, engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Ya Allah, berkahilah majlis ini ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Harus minta tolong ke Allah, sebab penceramah tidak bisa membulak-balik hati. Penceramah tidak bisa merubah siapapun. Yang kuasa merubah segalanya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya doalah. Nuhun teteh Bupati ya. Bupati berarti kan ibu-ibu ya. Terima kasih bersama seluruh jajarannya seperti yang di absen tadi ya. Supaya efisien. Para ulama yang saya muliakan, guru-guru kami tercinta dan semua masyarakat. Kalau saya lihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan ya. Ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Jawabannya begini, Nabi Muhammad punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Tuh, jadi banyak masalah tuh ciri-ciri bekal mulia kalau benar menyikapinya. Yang sedang ceramah ini kira-kira punya masalah tidak? Tahu dari mana? Baru juga ketemu ini nih. Masalah orang Subang teh kebanyakan mikirin masalah orang. Wah. Ibu bapak yang baik, jadi masalah mah tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu salah menyikapi masalah. Ujian di sekolah tuh enggak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Jadi kalau kita sengsara tuh bukan karena persoalan hidup. Kita sengsara itu karena salah menyikapi. Nah, jelas ya. Biasanya kan orang takut oleh masalah, jangan takut. Dah pasti udah diukur oleh Allah. Yang takut itu salah. Seperti ada yang gini, monyet. Nonying, nah salah kan? Harusnya, monyet, lain. Assalamualaikum, beres, benar. Wah, pakai keprok segala deh. Ini bukan ulangan, Ibu. Iya kan? Banyak orang yang hidup tuh menderita bukan karena persoalan hidup, tapi karena salah menyikapi persoalan hidup. Nah, semua orang ingin bahagia, ingin mengagumkan. Saya tahu nih ibu gelap-gelap ya dararang dan, benar? Poek-poek ya, wol karena irung. Eta lipstik na irung, bu. Kenapa? Karena ingin mengagumkan, setidaknya dikagumi pendamping, benar? Semua orang ingin mengagumkan. Tapi siapa yang mengagumkan menurut Islam? Nah, ini dengar dalilnya. Ajaban li amril mu'min. Menurut Rasulullah, sungguh mengagumkan. Sungguh menakjubkan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya baik. Mau diapa-apain aja, pokoknya menjadi baik. Walaisa zalik li ahadin illal mu'min. Dan tidak ada yang begitu kecuali mukmin. Ketika dia diberi nikmat, syakara, syukur. Fakana khairullah, maka baik baginya. Jadi orang yang menakjubkan itu ciri pertamanya, kalau dapat nikmat seperti apapun dia selalu bersyukur. Maka baik baginya. Karena tidak setiap nikmat disyukuri. Berapa banyak yang diberikan karunia, kufur nikmat. Makanya dia jadi hina, bukan karena tidak punya nikmat, tapi tidak punya syukur atas karunia yang ada. Ya ibu bapak teh, enggak kurang karunia dari Allah mah. Sangsara teh pasti karena kurang syukur. Benar bu? Iya, beneran pak. Dan nikmat dari Allah mah bukan datang tiap tahun, bukan datang tiap bulan, bukan datang tiap menit, tapi datang tiap saat. Nih, kedip juga udah nikmat dari Allah, benar? Coba kalau oleh Allah gak dikedipkan, melotot, perih. Benar? Nafas, nikmat, gratis. Ini semua nafas menghisap apa? Oksigen. Mengeluarkan apa? CO2. Semuanya ngadep ke sini, Pak. Ai kebutuhan saya oksigen, ari eta ngahebos. Tah, komo seuri mah. Tapi tetep we yang masuk ke hidung saya mah oksigen tanpa harus saya pikirkan, nikmat. Jantung berdetak bari enggak tahu jantung di mana. Beres coba mun jantung hoream, Bu. Oh, serepot. Tadi saya disuguhin tah makan meni enak, ada gado-gado. Lep, kadir, beres, kasih lima, gak ada saya urus ya. Tinggal nanti besok laporan, terus beres, mangga, baru setor ya. Coba kalau kita yang ngagiling sendiri, atuh, ayo nanti bupati, nanti kikian, weh, yang ngagiling. Nah, makanya kalau orang menderita tuh bukan kurang karunia, melainkan karena kurang syukur. Dan kalau ditimpa musibah, sabar, sabar, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Jadi musibah teh baik kalau dia sabar. Jadi yang jadi masalah mah bukan musibahnya, tapi tidak punya. Nah eta. Jadi lamun jalmi gaduh syukur dan sabar, beres pak bahagia. Jadi ibu bapak enggak bahagia teh karena enggak punya apa? Syukur dan sabar. Sudah paham? Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Saya tidak menyangka secepat ini paham ya. Mana ayeuna teh sok pilih salah satu, yang mana sabar atau syukur? Dua-duanya bikin saya enggak sabar aja. Baik, yang pertama syukur dulu ya. Dengar Bu, abdi mah da teu rieut hirup teh Bu. Mau di gimana ge mau pegang dua ini aja. Enteng hirup mah Pak. Dan menderita teh kalau enggak punya syukur, enggak punya sabar tos sangsara. Udah dijamin. Nah, syukur itu apa? Dengerin Pak, Bu. Jadi syukur itu secara sederhananya ya, pengikat. Nikmat yang ada, lamun teu syukur tidak dinikmati. Kalau disyukuri, nikmatah kerasa. Dan bedanya selain ngikat, narik nikmat yang belum ada. Jadi kalau masyarakat Subang ahli syukur, dijamin masyarakatnya bahagia. Dan la in syakartum la azidannakum. Bekal datang nikmat tambahan. Sama Pak, di pesantren kami juga begitu. Udah, jangan kebanyakan mikir yang belum ada. Lebih baik fokus mensyukuri yang ada. Yang ada bekal ternikmati, yang belum ada akan datang sendiri. Jadi kalau semua warga Subang ahli syukur, dijamin situasinya teh enak terus, hate, dan yang belum ada didatangkan. Apa yang namanya syukur? Biasa tukang sound system kia. Maaf ya, rada disepak seetik dah berat. Tes, nah gini lebih kedengar ya. Halo, ya. Ibu dengar, saya kurang dengar Bu barusan ininya ke belakang. Bebenah sendiri biasa ya. Di mana tadi Pak? Syukur. Syarat syukur, satu, mau bahagia, mau naik pangkat Pak. Ya ini nih, syarat syukur yang pertama adalah hati. Hakul yakin. Semua nikmat itu milik Allah, dari Allah. Satu apa? Semua karunia milik Allah, dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi kalau ingin bahagia itu syarat pertamanya, plus hati teh teu ngarep-ngarep ka makhluk. Coba ada yang suaminya sudah meninggal enggak, Cung? Ini bukan mau dilamar, hanya suruh ngacung aja, ya. Jung, ibu udah berapa tahun suami meninggal, Bu? 15 tahun. Ibu masih hidup? Masih ya. Masih makan, masih berteduh, masih ada rezeki. Tuh, berarti bukan suami pemberi rezeki ya. Kalau suami pemberi rezeki, ibu udah meninggal juga. Matakna tong bogoh teuing ka salaki teh. Bikin sengsara, bogoh teing. Nah ya, kalau udah berlebih, dia lebih berharap dari suami daripada berharap dari Allah, eta biang tidak bahagia. Jadi kalau sudah, wahai suamiku, engkau adalah segala-galanya bagiku. Musyrik, ya. Tanpa dirimu, aku hampa, musyrik. Engkau adalah sumber energi bagiku, bagai power bank. Hai, sama handphone. Gak boleh. Makhluk itu hanya jalan. Sumber itu adalah Allah. Yang bisa membahagiakan kita siapa? Hanya Allah. Bisa lewat suami sebagian, lewat istri, lewat anak, lewat cucu. Bukan suami sumber bahagia. Makanya ibu-ibu yang paling ingin dibahagiakan suami tidak akan bahagia. Tidak bahagia. Karena suami ibu boro-boro ngebahagiakan istrinya. Dia aja susah bahagia. Benar Pak? Ini wajah-wajah derita hadirin. Ini serius hadirin. Ini ilmu penting nih. Karena tauhid mah di sini. Dokter itu tidak bisa menyembuhkan. Dokter itu mengobati. Yang menyembuhkan Allah. Makanya datang ke dokter ibadah. Sembuh tidak sembuh urusan Allah, sempurna ikhtiar urusan kita. Masih belum sembuh ya enggak apa-apa, berarti dosanya masih digugurkan. Berarti pahalanya masih ditambah, berarti ada rezeki dokter dan potek di dompet kita. Kalem we. Da teu kalem ge mayar. Tetep mayar sing ridho hadirin. Bagi-bagi rezeki, bagi ladang amal. Jelas enggak nih? Halo, ini para karyawan Pemda, jangan ngarap-ngarap dari bupati, dari atasan, musrike. Kerja mah amal soleh we, jangan sampai cari muka kalau ada atasan sibuk. Ari enggak ada atasan kedul. Ieu mah siga ambeien. Nah, make keprok hareu. Ieu teh dengki, Bu, kitu teh resep ningali batur dikekesek, kumaha ningali dikambek teh kalah atoh, lain sedih. Teruskan. Halo. Nah, jadi mulai sekarang kalau ingin bahagia, satu hati teh sing yakin, semua karunia teh milik Allah. Kalau sih tidak ada yang bisa membahagiakan selain Allah. Kalau sakit tidak ada yang menyembuhkan selain Allah. Kalau rezeki tidak ada yang membagi selain Allah. Jadi kalau dagang teh ningali pembeli teh bukan raja, pembeli mah pembeli. Dan jangan menganggap pembeli itu sumber rezeki. Sumber rezeki mah Allah. Mau beli enggak beli ladang amal. Seberan ya ce, jeruk 20. Beh, mahal amat. 5.000-nya. Tah berarti pahala sabar ya. Oh, belum boleh Bu, paling juga 18. Beh, kopet maneh tambah pahala sabar ya. Dan belum tentu bawa rezeki kita, Pak. Tidak setiap orang yang beli bawa rezeki kita. Kalem we, dan rezeki mah enggak akan kemana-mana. Gajah aja enggak sekolah segitu gedenya, masa kita enggak kebagian ya. Benar? Nah, jadi bisnis itu adalah ibadah, bukan nyari uang, nyari pahala. Jadinya pakai akhlak yang baik, karena yakin yang ngebagikan rezeki itu Allah. Kadang dibagi, kadang ditahan, kadang diambil, kan gitu? Benar? Nih kayak hujan tadi, abdi di Bandung, kadi ah hujan, tenanaon, dah Allah juga udah tahu mau tabligh akbar di sini. Pakai ngatur Allah segala. Apa perlu disarang pakai celana jerok? Ngaco. Penghinaan ke Allah. Masa disarang Allah ditakut-takutin celana dalam? Gak apa-apa sing ridho mangga Allah. Allah badai nurunkan hujan. Allah udah tahu kita mau pengajian. Benar? Buktinya berhenti enggak? Jadi sejuk kan? Makanya jangan suudon ke Allah teh ya. Jelas enggak? Perlu enggak ibu pengen dicintai suami? Cik kumaha carana? Dandan enggak ngepek bu. Hah? Dirayu beh tuh tengepek. Kalau mau dicintai suami harus tahu bahwa suami itu digenggam oleh Allah harinya. Ibu dekat dengan Allah, ibu banyak ngadoa, dibalikin hati salaki ngelepes bu. Mataknya. Kalau ibu yakin bahagia itu datang dari Allah, yakin yang ngebulak-balik itu hati itu adalah Allah, ibu mah mau gegebegan dalam hidup, sholat yang bagus, doa yang bagus, akhlak yang bagus, dipurilitkan hati naku Allah. Saya seperti ceramah ini juga saya tahu, saya tidak bisa apa-apa, tidak bisa masuk ke hati, tidak bisa menggerakkan, berharap mudah-mudahan, Allah menakdirkan lisan ini jadi jalan manfaat. Paling itu yang bisa saya lakukan. Niat sing benar, ngomong yang benar, akhlak yang benar. Orang berubah mah Allah yang merubah. Nah ini teh syarat pertama syukur. Jadi yakin bahwa cuman Allah. Surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasyifalahu illahu. Sekiranya Allah menyimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu, selain Dia, Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah memberikan kebaikan padamu, fala rota li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Cek Allah naik pangkat, naik. Jodoh, jodoh. Jadi bupati, jadi. Pokoknya apa yang Allah mau, jadi. Yusibu bihi mayyasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada hamba yang Dia kehendaki, dan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelas? Jelas? Kalau ingin punya anak, siapa yang menciptakan anak? Allah. Kalau ingin dapat jodoh, siapa yang ngatur jodoh? Kalau ingin lunas hutang, siapa yang bisa melunasi? Pokok nama Allah satu-satunya sumber karunia. Kalau udah bulat gini, enteng. Karena yang bikin sengsara tuh berharap ke makhluk, bersandar ke makhluk. Iya ya, nu bikin gegebegan teh. Makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Semua yang hadir akan memberi kepada saya satu butir nasi. Tapi Allah tidak menghendaki saya dapat nasi. Dapat enggak? Jawab, Irin. Udah malam ini, mau bobo. Jawab, dapat enggak? Semua nih sesubang mau ngasih nasi satu, tapi Allah tidak menghendaki saya dapat nasi enggak? Tidak, enggak mungkin. Janji nanti kamu saya naikin pangkat. Moal, muntah dividianku Allah. Sebaliknya, semua mau mencelakakan, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka enggak? Jawab, yakin? Tes sekarang, Bu. Lempar saya pakai sendal, botol, naon weh. Dari belakang boleh, pakai bata, sok, tidak getena naon ya. Silahkan, ek nyiwit, ek nonjok, ek najong, maledok, silahkan. Oh. Tuh kan Allah gak menghendaki. Caranya gimana? Dibalikin aja hatinya semua. Gak ada yang mau. Nah Allah kan yang ngebulak-balik hati. Jelas? Aya tadi gitu terus nyepeng botol. Tapi di hati dilintaskan kualat, kualat, kualat terjadi. Makanya roja dan khauf, harap dan takutnya kedahna mungka Allah. Berharap ke makhluk pasti galau. Pernah merasakan cemburu enggak, Bu? Bu, pernah merasakan cemburu? Enak tidak? Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Tidur jadi enak atau susah? Makan jadi enak atau enek? Dengan segitu beratnya kesengsaraan, urusan jadi beres atau nambah? Tuh, kan geus weureut teh nambah, Pak. Suami yang dicemburuin jadi jinak atau makin lincah? Tuduh si ibu lo kan lincah. Atuh da eku mah caket ka ibu. Gini, Bu. Ibu, dengerin. Kalau ibu lagi cemburu, ieu teh enggak enak, ya. Sangat tidak enak. Nah, kalau ini udah sangat tidak enak, eta teh enggak enak dilihat, Bu. Wajah ibu teh enak we ek make lipstik sana. Enak weh bawa anak teh, Bu. Karena hawa enak teh dia muncrat tina enak rilalai. Kalau ngomong enggak enak didengar, kalau nulis enggak enak dibaca. Makanya salah kalau cemburu langsung penampakan dan ngomong. Lamun cemburu mah cicing. Wudu, sholat, zikir, tobat. Ini tenang baru keluar kemampuannya gitu. Jelas? Ya amin amin. Oh, ibu kan terus mau cara wagena. Make cemburu kasaha. Di ibu mah salah wae. Engko mau. Iskeun bae kumaha ibu wae. Oh, ngaminin yang lain ya, Bu. Benar-benar saya harus berbaik sangka ke ibu. Ibu, ibu. Yang mam wae deh. Hadir. Teruskan. Ningali ibu keur ngagayam, keur calangap. Mending ningali bapak-bapak wae, Pak. Teruskan, lucu orang Subang teh geuningan. Dua, sudah cepetan Boboh ya. Yang kedua, afdhalud du'a alhamdulillah. Jadi kalau ahli syukur teh lisannya teh selalu alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Jadi alhamdulillah teh jangan di yang seneng aja, di yang enggak seneng juga harus alhamdulillah, karena di yang enggak seneng teh banyak keberkahannya. Ya, doa nikah kan barokallahu laka wa baroka alaika, dua kali itu doa berkah teh. Sebab rumah tangga itu tidak selamanya senang, ada juga susahnya, tapi dalam susah juga banyak keberkahan kalau pandai bersyukur. Jelas? Alhamdulillah. Ayo nama alhamdulillah weh. Pokoknya diumumkan masyarakat Subang mah alhamdulillah ala kulli hal. Lagi duduk gini ayo hitut. Alhamdulillah. Telinga saya masih normal, bisa mendengar suara selembut ini. Ari peledek teh bau. Alhamdulillah, hidung saya masih sensitif, bisa mencium bau karbit di sebelah saya. Tenang we Ece, udah gak kedengaran gitu husnuzon. Enak, naik motor pulang, ban meletus, bagaimana? Salah, innalillah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Apa? Ban meletus. Alhamdulillah bu, meletus dengan hiji. Apa hikmahnya pak? Semua ban teh sudah ada ajalnya, semuanya juga ada waktunya. Ini teh artinya rezeki tukang tambal ban, dompet. Tapi apa jauh keneh ya? Alhamdulillah Allah menginginkan kita olahraga. Kalau jarang kita ngedorong motor. Ayo bapak yang naik, ibu yang dorong. Beres. Nama alhamdulillah. Benar? Si kabayan ge pinter. Pokoknya mah kalau hilang dompet bagaimana? Alhamdulillah. Untung yang hilang dompetnya aja, tidak sama celananya. Lihat yang gak hilangnya pak. Gak kayak orang punya jerawat, sengsara, pasti fokusnya teh karena jerawat, bukan mensyukuri yang ada. Harusnya kan jerawat satu, alhamdulillah kecil banget ya. Hidung sehat, mata rambalak, lutut kaki, semua sehat. Kan jerawat, benar? Si Kabayan udah dengar belum ceritanya? Kan dia beli motor baru, nyicil. Iteng, sini. Naon Kabayan? Iya motor anyar, yo. Ah, keur masak di dapur. Atuh Kabayan teh wang turun dari motor teh. Turun. Iteng lihat dulu ya motor. Pas keluar, motor enggak ada. Alhamdulillah, Iteng. Aduh, Kabayan bahagia luar biasa. Nah, Kabayan motor lengit pakai alhamdulillah, untung akang geus turun gitu hadeun. Jadi si Kabayan teh ngebayangin kalau dia di atas motor kan hilang sama dia. Tegituna solehna si Kabayan, saha nu lieur eta teh hadeun, nu ngadongeng nu lieur. Ibu dosa sih, ibu bari jeung ngagayem we terus ibu. Teruskeun hadirin. Ah alhamdulillah. Abdi teh nyeri hate kunaon? Dihina ku si eta. Alhamdulillah bu, kalau dihina orang teh harus bersyukur, sebab penghinaan orang kepada kita lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Benar? Kita kan dihargai orang lain teh bukan mulia, dihargai orang lain karena Allah teh masih nutupin aib, dosa, kekurangan, kejelekan kita. Kenapa Agim diundang dan didengar? Bukan saya udah soleh, belum. Saya diundang karena Allah nutup dosa saya, nutupin aib saya, nutupin kekurangan saya. Ya orangnya mau dengar. Kalau dibuka dosa saya, bubar. Yakin bubar. Matakna tong atoh. Jangan bangga kalau dihormat orang. Karena orang teh menghormati kita karena enggak tahu. Benar? Eh, para pejabat, malah mun dibuka, ha? Tutung, Pak. Oh, keprok, sok, keprok. Loh, dah itu yang di depan teh maaf ya Bu ya. Dah ibu ge gara-gara ditutup ku Allahnya Bu nya. Mun dibuka mah tutung mah Bu tutup. Oh, kita mah coba. Ini punya dosa enggak? Gini-gini tanyanya. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Acungkan tangan. Ya benar-benar. Belum balik ya. Ibu na tong acung. Acungkan tangan jujur ya. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Oh, dengar acung. Acungkan tangan yang dosanya sedeng. Ayah ngacungan tuh, itu enu percaya. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh, kenapa ada yang gak ngacung? Karena saya banyak sekali, ah. Benar enggak bahwa kita teh banyak dosa? Coba kalau tiap dosa oleh Allah dibalas satu dosa ngeluarin satu bilatung. Kayak apa kita ini menjijikannya, benar? Hanya karena Allah nutupin. Nah sekarang dengerin orang yang menghina. Tasi ojo tah, siloba obong. Alhamdulillah ya Allah. Abdi disebut siloba omong. Berarti manehna teu nyaheun. Abdi loba cicilan, loba hutang, loba kreditan. Ngan disebut loba omong. Saya udah nyobain pak, dipuji rame-rame udah. Dicaci maki rame-rame juga udah. Jaman etatea ya. Naon, sok, sok, naon. Si ibu menikia. Sama takdir abi tong pipiluan ibu. Tiap orangnya punya takdir masing-masing. Shh, dengerin, dengerin cicing. Ah, tong sok pipiluan. Lalu cupisan orang Subang. Bu, bupati saya tuh paling jarang menerima undangan malam deh bu. Gak mau, kecuali ini weh, kepaksa deh. Hutang budi beliau datang ke pesantren jadi waduh paling susah hutang budi itu ya. Nah teruskan, jadi kalau kita dihina ingat kehinaan kita yang ditutupi Allah pasti gak ada apa-apanya. Orang sakit hati itu orang yang gak jujur melihat dirinya sendiri. Da aslinya mah kita mah gak ada apa-apanya, betul? Cuman Allah wae nutup-nutupi. Makanya alhamdulillah. Si etata tangga teh sebel abdi ah. Mana yang tadi sok ngefitnah abdi wae. Tenang, tenang. Ini kita-kita aja ya. Jangan ngomong-ngomong sama tetangga ya. Sebab dia ada di sini sekarang. Kalau ada teman kantor, tetangga yang iri, dengki sama kita. Syukur. Karena orang yang sebel ke kita adalah orang yang ingat siang dan malam. Kita udah tidur, dia masih melek memikir. Hanya kita yang ada di hatinya. Hanya kita yang ada dalam pikirannya. Urang geus kerek manehna ngahuleng. Besoknya dia teh kecewas-kecewis ngomongin kita. Berarti kalau kita benar dan orang ngejelek-jelekin kita, berarti dosa kita akan diambil dia. Pahala dia dikasihin ke kita. Kurang apa kesetiaan dia? Harusnya kita kirim bolu kepada dia. Bukannya kehe. Nah abdi mah teu nyeri hate dihina teh bu. Da kacipta pahala ibu dikaabdikeun, dosa abdi diangkut ku ibu. Nuhun ibu. Tong pipiluan. Nah ibu keprok wae deh bu. Bu, pak jangan suka sakit hati ya. Rugi. Keun bae da moal rugi kita dihina orang, disebelin orang. Yang bahaya mah kita suka ngehina orang. Kalau kita sebel ke jadi kita hese sare. Kalau kita sebel ke orang tuh dunia teh sempit, Pak. Kantor, saya assalamualaikum, ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sebel pisan ya, mantan. Dia senyum kita utah, Pak. Pas misalkan ke perkantoran ada lift, dia kata, wuh, si eta tangga. Tuh naik tangga ke lantai genep nepi ka gempor. Pas mau ke toilet, saya abdi, wah si eta amit-amit. Turun deui meralian solokan. Leuh capek. Udah gitu teh si eta teh naik pangkat atuh kelepek manehna teh naik tensi. Nah, ah. Bila hati kian dengki, tak rela teman dapat rezeki, tak pernah mau memuji, hanya bisa mencaci. Tapi bila hati bersyukur, kebaikan tak pernah kendur, walau tidur tak pakai hati tetap merasa makmur. Jaga. Masih ingat? Sok, semangat. Semangat, semangat. Jaga. Cahaya ilahi. 10 tahun gak berkumandang lagu ini. Lagu kebangsaan padahal pentingnya teh menenangkan hati. Nah itu tekniknya, kalau mau minum suruh jamaah nyanyi ya. Teruskan. Jadi jangan ngeladenin orang yang sebel ke kita. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek. Dia melotot, kita melotot. Dia menghina, kita menghina. Ek naun sakola. Aduh, kalau bisanya cuma niru kejelekan orang, mau ngapain belajar agama tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru kejelekan orang? Kalau orang berbuat jelek ke kita, itu teh pelajaran dari Allah supaya kita enggak melakukan hal yang sama. Kalem we, cieta manyun, senyum we kita mah. Da, masa kita diatur oleh orang lain? Kita mah diaturnya itu oleh apa yang Allah sukai, jelas? Kan ayah tukang dagang pak, si ibu-ibu teh, gaya si gaya, kan gak jelas hidupnya. Pas belanja, katang dagang lah bete. Bi, maaf ya berapa mangga ini, si bibi teh gak enak. Bu, gak usah nanya-nanya bu, ibu lihat, udah saya tulis tuh harganya, lihat sendiri. Baru beli, kok tukang dagang judes sekali sih? Ibu kok rewel banget sih? Amit-amit, baru sekarang saya lihat tukang dagang seperti kamu. Sama, saya juga baru sekarang lihat pembeli kayak kamu. Eta mah kerudung teh ngagengan pak. Rambutnya berdiri, hos, hos. Saya enggak akan beli di sini. Biarin, pergi sana. Banyak yang lain. Wow. Muka pantau boy. Brok, jebret. Ada apa mah kata suami? Diam, Pak. Ini urusan harga diri wanita. Suami enggak tahu apa-apa dicarekan. Anak dari belakang, "Mama, mama, jadi enggak beli mangga cicing mana?" Jongkeng. Nah, ini orang yang enggak jelas, Pak. Untung ada ibu-ibu dari jamaah Subang ini yang belanja. Bi, seberahan iya mangga teh. Si ibu teh nanya aja. Tuh udah saya tulisin tiap mangga pakai spidol. Oh, punten atuh da tara aya mangga di spidolan gitu. Oh iya meser atuh sakilo. Hah, ngan sakilo? Gaya-gaya ngan sakilo, 5 kilo atuh bu, tong nyapekeun. Punten perjogi ngan sakilo. Ah, si ibu lupa omong. Kere sak lo. Keberaan bi. 16 ribu. Bayar 20. Bu. Harganya 16, duit ibu 20. Kembaliannya 4 ribu. Sedekahkan ke saya ya. Saya lagi gak punya duit. Orang sedekah tuh digugurkan dosanya. Ditolak bala dan musibah. Dilipat gandakan rezekinya. Sedekah ya bu ya. Mangga bisa. Hei bu, jangan sombong, cuma 4 ribu. Oh iya. Mangga nyangakeun. Senyum ya si ibu teh. Makasih ya bi, ya biasa-biasa aja lah bu. Mangga. Ditinggalin tak ku si ibu murigrig tadi. Kecil sini, ku naon meni sabar. Eta ka tukang dagang error, eta. Ce, sejujurnya saya teh dulu kayak ece. Dikit-dikit tersinggung. Dikit-dikit jengkel, dikit-dikit ngambek. Tungtungna panyakitan abdi teh. Darah tinggi, jabah kurang darah, dan darah kental. Geus lieur we getih abdi teh. Tan ieu asam mano teh kolesterol. Mengi di abdi teh. Sesek napas jeung arateul dan nahan kakeuheul dan ambeien. Ieu kuheul ngapten jigana mah. Ah geus sagala we abdi teh. Saur dokter abdi teh panyakitan, beda panyakit hate. Tidak bisa mengendalikan diri. Terus kumaha atuh? Abdi teh kenging resepna, resep syukur. Kumaha? Saya mah tidak mau diatur oleh keburukan orang lain. saya mah enggak mau dipenjara oleh kejelekan orang. Orang mau ngomong jelek, berbuat jelek, eta mah urusan manehna. Yang penting mah saya mau berbuat yang baik aja yang disukai Allah. Beres. Dah mang abdi mah ayeuna teu lieur hirup teh. Banyaknya orang hidupnya diatur oleh keburukan orang. Benar? Benar? Maka kenapa lamun punya istri gede ambek, bawel rewel, diawet-awet si eta teh, Pak. Beneran loh, Bu. Asalnya ada suami yang stres karena istrinya galak. Ah, si Bu galak, naon si ngomong galak kawin? Mun kitu mah abdi mah merayap. Sok siapa yang nengen deui? Isiun. Tapi sesudah dengar ceramah tentang berkah menyikapi si bapak teh meni sabar, istri nang ngambek teh kalem we. Sok kumaha? Ditanya akang, kunaon akang mah meni bahagia ningali pamajikan ngambek? Kieu. Sesudah saya tahu ilmunya, tah kan tiap urang tidak salah diambek teh gugur dosa kita. Kemudian pahalana dikasihin, akang teh hayang ka surga. Tah si Eucu teh bagian ngagugurkeun dosa. Beak dosa abdi kumanehna, pahala manehna dikaabdikeun. Tah abdi teh hoyong nikah jeung bidadari di surga teh. Keun bae lah di dunia masih eta. Dosa, Pak. Jangan memperalat istri, Pak. Asal ke masa sarangan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tong hayang ka sorga sorangan apa? Memanfaatkan kejelekan istri. Bu, ibu. Ya, gitu lah. Ya. Udahan cukup enggak, Bu? Emang di sini tidurnya jam berapa? Nah, yang ketiga, dalam segala hal ya, sehat? Alhamdulillah. Sakit? Alhamdulillah. Karena ada dosa yang gak bisa dihapus kecuali dengan sakit. Dipuji? Alhamdulillah. Dicaci? Alhamdulillah. Abdi baheula ibu, ibu karahasia. Yang bener berarti bener. Turteng. Semang mebu kayaknya ibu. Bu, Pak, dulu saya jujur ya, 2006 kesana kan, wah, akhirnya dipuji juga kumaha bahulama ya. Justru itu, Bu, yang menjadi masalah. Karena belum siap iman, dikagumi, dipuji tuh, orang menurut saya mah kalau enggak siap mah cenderung hidupnya teh munafik. Kalau orang kebiasaan dipuji, dikagumi teh suka enggak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Ketipu kepujian, seakan-akan kita teh hebat, mulia, karena orang banyak yang memuliakan. Bahaya. Alhamdulillah saya dikaruniai takdir dihina dina tah. Pas waktu itu kan agim titik-titik lagi jelebet. Wah tuh, padahal apa salahnya ya, iya sah menurut agama, sah menurut negara, tetap wedi kekesek. Barokah Bu, gara-gara dihina tah datang guru dua. Alhamdulillah Allah teh nyaah ka Aa. Allah tahu walaupun masyarakat memuji Aa mah banyak dosanya. Jadi saya teh kenapa dihina dina? Tidak ada ulama yang keluar saripati tauhidnya sebelum ngamalin ilmu kelapa. Apa ilmu kelapa? Kelapa mah enggak pernah keluar saripati di atas. Satu bekel dijatuhin dari pohon. Shhh. Teu aya kalapa nu ragrag pelan. Beledug. Ngabeledug teh kahana teh lain dibeleh, dijenggut sampai gundul. Udah gundul ditakon, beletak. Teu aya nu nakol kalapa lalauna. Enggak. Beletak, beletak. Udah beulah dicokel. Udah dicokel, disisit. Udah disisit, diparut. Udah diparut, di 7 tahun tah. 2006 bulan Desember awal dikekesep. Kemarin 2016 Desember lihat di TV ulang tahun Darut Tauhid yang di lapangan Gasib. Ratusan ribu jalmi nu sumping. pesantren jadi maju sekali, anak-anak jadi hafiz hafizoh. Justru barokah dikekeset tuh hadirin. Kalau saya dulu enggak sempat dihina rame-rame, ah agim dengan topeng ngungkul beneran. Untung bener saya mah dihina, dicaci, jadi napak ya kaki teh. Baheula mah teu napak, asa hebat, asa topeng mah bungkul dibangun. Makanya jangan kecil hati kalau nanti ada kepahitan, karena boleh jadi itu yang mematangkan. Wa asa antakrohu syai'a wa huwa khairul lakum, boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah maha tahu kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Jelas? Makanya kalau ada kepahitan guys, syukur. Digigit anjing baik buruk, sok tahu. Ah sok tarik di bejaan. Ada yang ngedoa, ya Allah saya mohon teman-teman saya udah nikah, saya pemuda belum nikah, beri saya jodoh ya Allah. Doa tah keluar dari rumah, aya nu ngalieuk. Hah, kicep-kicep ngedeket tuh. Goak teh kana bitis. Aduh ya Allah, saya minta jodoh yang datang anjing betina. Kenapa? Dibawa ke dokter, ini lukanya dalam. Bawa aja ke rumah sakit, di rumah sakit teh beberapa waktu akhirnya tahu rahasia takdir jodohnya perawat. Tuh gitu, matakna tong suudon. Dalam takdir Allah dia teh jodohnya perawat. Supaya ketemu dengan jodohnya digigit anjing, sebab perawat ini khusus bagian gigitan anjing. Makanya bapak-bapak yang digigit anjing jangan gembira dulu, Pak, belum tentu jadi jodoh. Atau yang nyari jodoh jangan nyari anjing, sok anjing gegel. Ah, enak kalau tahu-tauhin mah ya. Teribuh teuing, Bu. Matakna lima teriut, teknik kumaha ge mangga. Nah, yang penting mah jadi bener, jadi dekat dengan Allah. Tiga, asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur ke Allah itu yang paling berterima kasih. Anak berbakti ke orang tua, eta teh ahli syukur. Sebab orang tua jadi jalan karunia Allah kita, kan gitu. Benar? Makanya anak, kalau di pesantren mah, santri yang paling khidmat sama kiai biasanya ilmunya paling banyak, paling berkah, karena dia tahu syukur. Jadi ilmu syukur teh bu, ilmu berterima kasih ke manusia di antaranya. Nah, Ece. Lain Ece, lain ini mah keur ngarang. Pilun wae si Ece. Ece. Gorowok. Kunaon Bu Bupati anu kieu di dieu mah arane. Ece nambut coet. Mangga, enaun, ayo ada mau karedok yang caroge abdi, sok mangga. Ketos duhur diuihkeun nya, ai pleng teh hilu poe teu dipulangkeun. Aya pulangkeun teh ngagoler si coet teh di pipir. Meni kieu we ngahuleng coet. Jaba kotor, rengat deui. Jeung mutuna ngaalitan. Coba nyebut naon, ibu ek nyebut. Amit-amit tatangga teu boga ka era, moal dibere inyem deui, kan gitu Bu. Bandingkan dengan ini, Ece, nambut coet, mangga. Engke duhur, Masya Allah, pas bada duhur teh tok tok tok, Ece nuhun pisan ieu coet mah. Coet teh jadi bersih, Pak, meni mengkilat. Ngegenclang dan mutunya ge pake pita. Sae dan aya lodon. Lodonna teh ku karedok pinuh. Karedokna teh sae seger, di atas aya bawang goreng kering, di dieuna ge dingna ge genep, kerupuk udang opat. Jumlahna 10. Eceun nuhun pisan. Ya Allah, ieu naon? Ah, tuh lumayan karedok. Apa coba kata kita? Eceun tong sok ragu-ragu ya. Pilih bade nambut cuet unggal usik eta na. Nambut panci, kulkas, mangga, mangga. Bener enggak, Pak? Orang yang tahu balas budi mah hidupnya teh dimudahkan. Kang, Rambut motor Kang. Naon ye? Ieu pun anak ye kada diantar ka puskesmas sok atuh. Peleng teh. Dua dinten teh dipulangkeun. Motor teh ban kempes. Bensin abis. Spion coplok, jok leungit, rantai pegat coba. Ah, sia. Tujuh turunan mah dibere inyem. Bandingkan dengan ini, Kang, nambut motor bada zuhur teh sumping. Nuhun pisan, Kang. Alah. Motor teh dicuci dulu, Pak. Ka salon motor ngagenclang. Bensin full tank, oli digenti, mesin tune up. Naon sok sok nyebut naon? Kambing sering nambut motor. Orang yang tahu balas budi mah hidupnya tuh enak. Makanya dalam otak kita mah pikiran tuh bukan hutang budi tapi senang balas budi. Gupun guru Pak awanti-wanti, "Aa, jangan pernah hutang budi." Anu hutang budi kita teh jadi dihanap kan ada tuh cukong yang suka terus ngasih uang ke rekening. Nanti ada is cukong tobat yang ngasih tahu teknik-teknik menjerat pejabat. Kasih uang rekeningnya. Istrinya dibeliin tas yang bagus. Anaknya dibeliin handphone. Mau ke luar negeri diongkosin. Terus utang budi entos tetiasa nangkep. Kapan saja dia nelpon kepaksa diangkat. Benar? Kapan saja dia bertamu gak bisa ditolak. Kalau dia punya masalah gak bisa nangkep. Begitulah. Orang yang hutang budi mah akan terjerat oleh kejahatan manusia. Matakna sing sering balas budi. Bu, ibu, asalah kita sing nyaa. Dan kalau manusia boleh sujud ke manusia, pasti istri suruh sujud ke suami. Saking beratnya tanggung jawab suami di akhirat. Bapak teh belum tentu ke sorga pas, nanti dihisap dulu. Ini gimana ngedidik istri? Istri jadi ngaco, kamu jadi suami bener gak ngedidiknya? Saya lebih lama lagi diperiksanya. Gak ada dua yang diperiksanya. Katanya berat lah tong loba kahayang ripuh Pak. Kalau enggak bisa sanggup membeneran. Wah terjadi eh. Tadi namanya berguru. Saya mah tidak menganjurkan, tidak melarang ya. Yang paling penting harus siap tanggung jawab. Ya pasti berat atau di akhirat, ya. Teruskan. Yang ngali jam lah. Waduh, kesuapus nang bobo ya. Abdi bobonya jam 8. Ini apa lagi? Salam sayang. Oh, siapa ini? Insya Allah. Yang ke? Sing seneng berterima kasih. Nah, yang keempat. Ya, gong nainya. Manfaatkan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah eta syukur. Kening nih, tarang, pakai banyak sujud eta teh syukur. Makanya yang paling banyak sujudnya dalam sholat yang syar'i itu teh hidupnya pasti bahagia. Wasta'inu bisabri wassalah. Yang keningnya jarang sujud mangga lieur, selamat lieur lah. Dijamin lieur. Ada pasangan terbaik nikmat mah kening mah karena sujud Pak. Mata yang jarang baca Quran pasti gampang maksiat matanya. Ayo paksakan baca Quran, nanti teduh mata teh. Mulut nih ya, yang paling bersyukur yang paling banyak zikir. Kurang zikir mah disada wae. Tiap ngobrol teh jadi dosa Bu kalau enggak hati-hati mah. Ngobrol tuh ya pamer, ya sombong, ya ria, ya dilebih-lebihkan, yang ngeledek, yang mempermalukan orang, ya jorang, wah tukang ngobrol mah hese bahagiana. Kecuali faliyakul khairon auliasmu. Udahlah kurangin ngobrol, Subang daerah bebas ngobrol sia-sia. Subang daerah ngobrolnya ngobrol yang bener aja. Pasangan ngobrol teh aya nama jempol ya. Kan ada ibu-ibu yang suaminya kagum, aduh. Ustaz, suami istri saya amalannya apa ya? Kok wajahnya bercahaya aja walaupun ditutup selimut bercahaya terus. Hati-hati hei handphone. Ma. Ieu mah handphone we barudak, hayo geus ngarajit acan. Hayo sing saroleh sadayana teh nya beri kikian we. Ada anak kecil sok sare nya Nina bobo, oh Nina. Kunaon mana itu sare wae? Emak geus tilu kali nyanyi Nina bobo. Ah, emak gagal fokus. Abdi teh tatang, bu lain Nina. Iya wae main HP wae jadi teu apal. Allah. Hey, jangan kebanyakan main HP ya. Gak bagus. Suka mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Kecuali kalau memang penting silakan. Tapi kalau tidak penting-penting amat malah kan baik. Ya bu ya, rasaan bogoh ka ibu entulah. Rasa biasa. Rasaan ibu. Udah mau ningali kena kue bu. Bu, pak. Tangan. Banyak nolong orang. Sayang ini tangan teh ya. Tiap nolong orang teh syukur. Karena tiap ladang amal teh syukur. Lagi jalan, aya runtah, pungut, eta teh syukur. Berarti kita sudah ladang amal. Bu, pak, ingat loh. Kisah tentang seorang pezina yang ngasih minum seekor anjing kehausan. Ada anjing ngejilat-jilat pasir. Iya teh pezina teh. Alah, tetega. Turun ke sumur, ngegegel selop. Ambil air, gegel lagi, naik. Kasihkan ke anjing. Allah maha melihat. Diampuni ta dosanya gara-gara nolong seekor anjing. Makanya kalau setiap kita beramal eta teh syukur. Lagi jalan ke masjid, keran kebuka, air banjir, matiin. Walaupun enggak ada siapa-siapa, Allah ada. Pas ke toilet ada peninggalan orang yang berkesan. Tong loba omong, yeuh saha sia? Entok amal anu ngaku pasti mangaku. Tos we nyanak ember. Mangga, pahalanya siapa tahu itu yang menghilangkan dosa kita. Ya, pakai minyak wangi supaya sengit toilet. Kita lagi nagog, ayo cucunguk diserule, syuplah nangkarak. Ayo digimanain? Udah main payahan wae si eta mah. Ya, ya dua maskot Subang, dua salah wae ngomong. Eta teh cucunguk teh bade nikah mah. Diserele, dah hanya nasir emutan. Mana digeprek, abina-bina dosa teh. Serele, lah, Allah lihat enggak? Eta teh makhluk Allah cucunguk teh. Cucunguk teh bertasbih terus. Yusabihu lahu mafis samawati wa mafil ad. Diserelekan ku Allah di depan kita. Ladang amal, tulungan. Buat ting eta numata kutang lunas. Oh, Allah mah ngebalas teh beda dengan manusia ngebalas, Pak. Allah tuh asyakur, maha mensyukuri kebaikan hambanya. Bisa kecil, ikhlas, terak lah doana. Makanya, ke tukang parkir, seberapa, ya, 3.000, bayar 5.000. Gak usah kembali, manggawe. Doanya bisa jadi etanu mata hutang lunas. Makanya kalau kita di mana ada waktu, ada kesempatan tuh tolong terus. Eta teh hiber, Pak. Eta teh ahli syukur yang senang berbuat kebaikan. Terus we berbuat baik. Kang, di mana kantor bupati? Ayo diantar ku abdi. Antar. Buat teuing eta nu matak urang tiasa haji. Pokona mah Allah mah ngebalesna tuh amal kecil ikhlas besar. Amal besar enggak ikhlas kecil bagi Allah. Pas mau nyebrang, ada anak kecil. Ayo, dek, cek, nyebrang yuk. Pang nyebrangkan, beres. Ayo, motor, mobil, mogok, dorong, brum, brum. Gak berterima kasih, gak apa-apa. Mau nyebrang lagi, ada aki-aki tersepuh. Aki, ayo nyebrang. Ante, aki. Abdi teh nuju diajar bersyukur. Daripada abdi nyebrang sendiri, lebih baik abdi nyebrangkan aki sebagai ladang amal. Nanti ngomong naon, aki, aki gak dengar ceramah Agim ya. Ayo, ayo, nang aki tenang. Si aki teh kikian, aki tenang, aman. Sampai kasih si teh si aki teh ngamuk, asya, nyiksa kakolot. Aki teh kumaha, ditulungan kalah ngambak, nulungan nulungan naon maneh, aki karek nepi. Makanya kalau mau tutulung tanya dulu. Si aki teh geus tilu balikan hadirin ditulungan ku jamaah yang dengar ceramah. Hartos. Ceramah malam hari mah Pak biasa kerek lamun teu hati-hati mah. Jelas tidak nih? Matakna sasapu tutulung teh bagi kita mah syukuran. Syukur diberi ladang amal. Tapi syaratnya harus ikhlas. Nah orang ikhlas mah seperti matahari. Hanya memberi. Tunggu dulu ya Bu. Ini seragam Bu ya. Hanya memberi. Orang kembali. Semangat, teruskan. Teruskan. Iya Bu, saya tuh paut ya. Aduh, baru kali ini saya ceramah ada asisten ini. Bu, jadi hanya diterima amal tuh kalau ikhlas. Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Tidak Ibu, yang perlu menjadi orang baik. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dikagumi, makin ingin dibalas budi, makin sering sakit hati. Makanya lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Oh, capek kehatena ya. Makanya udah sekarang mah di mana ada kesempatan beramal kan we, itu sebagai syukur ke Allah. Nih rumus ikhlas begini. Ada orang tidak ada orang, Allah ada tidak? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat enggak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Orang memuji, orang mencaci kita, kalau kita berbuat baik, Allah suka tidak? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Pasti ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Jawab, mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang ketuker balasannya? Mungkinkah ada yang menghalangi? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Makanya hidup mah sederhana, di mana kita ada berbuat baik saja sing ikhlas. Ah, kebaikan saya enggak dihargai. Enggak apa-apa, Allah pasti menghargai. Ada waktunya. Saya sudah berbuat baik, tapi suami saya tidak memuji. Ya enggak apa-apa. Kan Allah yang kita inginkan memuji. Nanti ada waktunya. Saya malah dihina. Saya sudah berbuat yang terbaik, selain tidak dihargai, bahkan saya diremehkan. Ya enggak apa-apa, memang manusia kayak gitu. Enggak ada urusan kita dengan penilaian orang, ya. Urusan kita mah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap ya Bu ya, jadi pejabat mah ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang muji, ada yang mah kumaha manehna we. Yang paling penting mah berbuat yang terbaik, mumpung diuji jadi pejabat, kalau berikan yang terbaik, pahala Allah yang paling besar. Kalau dunia mah enggak ada apa-apanya. Segitu-gitunya. Dikasih makanan banyak juga tadi bapak-bapak makannya sedikit. Kenapa? Sieun kolesterol gitu. Dikasih udang, kalau kasih senyum ke udang terlain digayem ya. Begitulah ibu bapak, kalau dunia mah gak ada apa-apanya ya. Saya ingin menutup dengan muhasabah, boleh enggak? Sing jadi ahli syukur ya. Kalau dengar azan, syukurnya itu adalah selain didengerin, cepat-cepat ke masjid. Dan di luar negeri mah banyak yang susah azan teh pak. Kemarin di Australia gak ada azan, Singapura gak ada azan, di Cina komo masjid ge susah pisan. Makanya mumpung di Subang dengar azan, datang ke masjid. sholat berjamaah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, pahalanya separuh malam dianggap sholat terus menerus. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Makanya apalagi lelaki, ayo ke masjid. Karena lelaki yang jarang ke masjid adalah lelaki solehah. Amun pak, pokoknya nama lelaki notara ke masjid, masjidnya make mukena atau sarungna direndaan. Lelaki solehah ke masjid, subang syukur ke Allahnya, makmurkan rumah Allah ya. Masya Allah. Kita akan baca Quran dulu sama-sama, Fatihah, ayat kursi, dan Alif As Al-Falaq An-Nas, sambil sodakoh ya. Insya Allah mudah-mudahan sodakoh ini menambah mustajabnya doa-doa kita. Ada petugasnya kan? Gak apa-apa ya. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Mungkin penjelasan ini adalah untuk yang korban-korban bencana ya Pak Bu, sedekahnya supaya lebih berkah majelis ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض, ولا يؤوده حفظهما, وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق, من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس, من الجنة والناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husnil ibadati. Ya Allah wahai yang maha menatap, berkahilah majlis ini ya Rabb. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa dan maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ya Allah, Ampuni dosa-dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sekotor apapun aib-aib kami. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatima wa na'udzu bika min su'il khatima. Allahumma gfir lana wa li walidina wa tamhum kama rabbawna sigara. Wahai Allah, ampuni semua kedosa kami kepada orang tua. Ampuni ibu bapak kami, ya Allah. Berkahi sisa umur orang tua kami. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur orang tua kami, ya Allah. Ringankan hisabnya. Jadikan keduanya ahli surga. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kami semua keluarga yang sakinah. Jadikan kami menjadi orang tua yang amanah. Ampuni kami ya Allah, belum menjadi contoh yang baik bagi keturunan, belum bisa mendidik dengan benar anak-anak kami. Ampuni kami ya Allah, belum bisa mengurus amanahmu dengan baik. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, soleha. Muliakan akhlak anak-anak kami ya Rob. Kuatkan imannya, indahkan akhlaknya, sehatkan lahir batinnya, cerdaskan akal pikirannya. Lindungi keturunan kami dari perbuatan durhaka. Lindungi keturunan kami dari aib. Lindungi keturunan kami dari apapun yang Engkau haramkan, ya Allah. Lindungi anak-anak kami dari kejahatan, kezaliman makhluk-makhluk-Mu. Andai ajal memisahkan kami, ya Allah, kumpulkan keluarga kami di sorga-Mu utuh. Jangan biarkan satupun anggota keluarga kami jadi ahli neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Berikan jalan keluar jamaah yang sedang dihimpit masalah ya Fattah. Bukakan, cukupi dengan rezeki yang halal barokah ya Ghani. Lepaskan kami dari hutang piutang ya Razak. Ya Allah, berikan kepada kami iman yang teguh. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, lahir batin sehat wal afiyah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Rabb. Allahumma ja'alna hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, berkahi lingkungan kami ini ya Allah. Berkahi kabupaten kami ini ya Allah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman teguh padamu, para pemimpin yang berakhlakul karimah, para pemimpin yang amanah. Lindungi para pemimpin kami dari silau tipu daya dunia ini ya Allah. Jadikan memimpin menjadi amal soleh. Lindungi dari fitnah bala wal musibah. Istiqomahkan ya Allah, istiqomahkan ya Karim. Kami berlindung dari siapapun yang menjauhkan kami semua darimu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al-ahya'i minhum wal-amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah yang maha mendengar menggolongkan kita menjadi ahli syukur, ahli sabar yang penuh berkah. Terima kasih kepada guru-guru kami semua, para ulama, para sesepuh, juga para pemimpin di lingkungan ini. Ibu Bapak terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, selesai sudah rangkaian mata acara pada pengajian malam hari ini. Dan saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di payun ya. Saya mohon pesan. Gitu. Oh iya. Baik, mohon ya, makasih ya. Makasih payun ya. Minta tepat dupak-dupak. Tepang di payun ya. Sedaya nak nuhun. Maaf ya. Itulah. Ya. Dur, kalau tetap jam 3.